Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita kembali diberi kesempatan untuk sama-sama menambah keilmuan dan wawasan kita yang semoga itu semua bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita akan belajar bersama dalam acara rutin kita setiap Senin pagi dari pukul 6.30 ya, dari pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti dalam acara rutin belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih berada di silsilah tentang bagaimana mendidik putra-putri kita untuk bisa menjadi putra-putri ahli syurga. Dan kita akan terus bersama, belajar bersama, bersama guru kita Buya Yahya. Dan tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mempersiapkan diri mereka menjadi orang yang akan berguna bagi bangsa, bagi agama, dan juga menjadikan mereka mulia dunia dan akhirat. Baik para pemirsa Al-Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada. Dan nanti juga dalam acara ini kami akan berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada kami, baik melalui via SMS, melalui via telepon, ataupun melalui via Facebook Buya Yahya. Anda bisa bergabung bersama kami di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079, atau Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 02318308929, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, dan kita pada kesempatan ini, tema kita kali ini adalah melatih kepemimpinan pada anak dari kecil ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya mendidik agar anak-anak kita bisa mempunyai jiwa pemimpin, agar mereka bisa mengatur, artinya bisa belajar untuk mandiri, bisa belajar untuk bisa menjadi paling tidak memimpin diri sendiri, artinya mengatur kepentingan mereka sendiri dari kecil itu seperti apa sih caranya. Karena kita tidak ingin anak kita menjadi anak yang manja, anak yang selalu tergantung kepada orang lain, anak yang tidak bisa apa-apa. Kita ingin anak-anak kita dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan malah menjadi benalu atau menjadi orang yang selalu merepotkan orang lain. Dan tentunya untuk menjadikan anak-anak kita seperti itu, butuh ilmu ya. Butuh ilmu, butuh agar dan kita sebagai orang tua harus tahu caranya, agar kita tidak salah di dalam mendidik mereka. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Baik. Sehat, berkat doa Umi, doa para pemirsa, para pendengar. Semoga para pemirsa dan para pendengar senantiasa dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, keindahan dalam rumah tangganya. Amin, amin. Dan dengan anak yang soleh-solehah. Amin. Yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu ya. Baik, tadi seperti yang sudah kami sampaikan di awal Bu ya, bahwa kita akan melanjut masih berada di silsilah tentang bagaimana mendidik anak, dan tema kita kali ini bagaimana kita melatih kepemimpinan pada anak sedari kecil Bu ya. Baik, dipersilakan untuk berikan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad, wa ala ahli wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang semoga benar-benar bermanfaat untuk lahir batin kita, diri dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Masalah mendidik anak ini adalah silsilah panjang, dan tidak boleh siapapun dari kita merasa tidak butuh dengan ilmu untuk mendidik anak ini. Anak adalah masa depan kita di akhirat nanti dan juga masa depan di dunia. Jadi anak adalah titipan Allah, amanat, yang sekaligus anak bisa menjadi sebab kejayaan, kemuliaan bagi orang tua. Jika kita pakkan kaki anak-anaknya di tempat yang mulia, dibesarkan dengan kemuliaan, dididik dengan kemuliaan. Saat ini kita akan bahas bagaimana menanamkan di dalam diri anak-anak kita kemandirian, satu. Kemudian jiwa kepemimpinan. Pemimpin itu jangan dimaknai sebagai seorang penguasa, bukan. Bukan menguasai, akan tapi pengayom, kawam. Mengayomi, melindungi, memperhatikan, berkorban untuk yang dilindungi. Ini adalah pengayom yang sesungguhnya. Seperti seekor ayam yang melindungi, seorang induk ayam melindungi anak-anaknya dari hujan, dari panas dan sebagainya. Itu adalah pengayom yang sesungguhnya. Dia rela mendapatkan malapetaka, mendapatkan satu ancaman. Yang penting yang dilindungi adalah aman. Hendaknya seperti itu seorang pemimpin. Nah, ini hendaknya dipupuk di dalam diri anak kita jiwa-jiwa kemuliaan. Mungkin dimulai daripada sifat-sifat yang pernah kita belajari di saat kita belajar ilmu akidah tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari yang namanya siddiq, tablik, otonah, kemudian amanah. Ini adalah sifat yang paling penting, asas yang tidak boleh jauh anak kita dari sifat-sifat tersebut. Jadi kebiasakan anak kita untuk bisa jujur, siddiq. Biasa siddiq, selalu berucap yang benar. Berucap yang benar. Berperilaku yang benar dan jujur. Kemudian dia juga ada fatanah. Fatanah memang ini adalah fitrah biasanya. Fatanah kecerdasan biasanya diberi. Mungkin ini agak kita pinggirkan terlebih dahulu. Sebab ada orang yang tidak punya kecerdasan bagaimana. Tetap bisa juga kemudian. Tetapi tablek. Tablek itu artinya apa? Dibiasakan untuk berani mengungkapkan. Jadi anak kecil jangan dianggap kerdil selamanya. Anak-anak kita. Jadi kita pun ajari anak kita untuk bisa menyampaikan keinginannya. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, kemudian sampai kepada maksud dan tujuannya. Ini tidak dipatahkan. Belajar berkomunikasi yang baik. Ya, ya. Sebab tablet itu adalah bahasa komunikasi. Sehingga anak kita, mohon maaf, keluasan dalam menyapa, itu termasuk dalam mukaddimah tablet. Jangan sampai anak kita jadi anak yang kaku. Anaknya anak, misalnya hanya biasaan di depan komputer, depan HP, sampai dengan bibinya di sampingnya enggak menyapa. Itu enggak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Artinya, dilatih kepekaan anak-anak kita untuk interaksi dengan luar, tablek. Jadi bagaimana? Berinteraksi dengan orang di luar, tegur sapa yang baik, kelembutan dengan orang di kiri kanannya, menebar senyum, dan sebagainya. Jadi, berangkat dari kejujuran dirinya itu. Jujur ya. Tentunya jujur sendiri ada aturannya. Artinya dilatih untuk jujur. Dilarang untuk berbohong. Kita biasakan untuk tidak berbohong. Berucap yang benar. Kalau ada data kebohongan enggak nanti kalau jadi pemimpin pembohong berbahaya. Kemudian tadi tablek. Tablek itu adalah menyampaikan pandai berkomunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu sebenarnya bukan karena omongannya enak, tidak. Akan tapi bagaimana omongan itu bisa diterima. Biasanya dikasih mukadimah dan mukadimah. Mungkin dia bukan seorang penceramah. Bukan seorang orator, akan tapi lihat. Dalam setiap berbicara, dia mendahulukan adab. Contoh, dengan keluarga pembantu, selalu minta maaf. Mohon maaf, bawa, tolong ambilin ini. Terima kasih ya. Ini apa? Menjadikan omongannya didengar oleh orang. Sebab seorang pemimpin nanti akan keluar satu keputusan-keputusan dan himbauan-himbauan. Dan bahkan mungkin peringatan-peringatan sebagai seorang pemimpin, termasuk pemimpin keluarga. Jangan sampai menasihati anak dia tertawai oleh sang anak. Apalagi nasihati karyawan dia tertawai sama karyawan. Karena dia belum punya ilmu tabligh di dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi itu baik itu? Ketegasan, kebenaran tetap disampaikan. Keinginannya disampaikan akan tapi dengan cara yang bagus. Ini adalah ada ilmu, ada belajar. Bertahap. Jadi kalau anak kita tidak pernah kita latih untuk pandai berkomunikasi, maka dia akan menjadi orang yang kuper. Susah berkomunikasi. Bahkan mungkin kalimatnya 1-2 akan tapi nyakiti hati orang. Dan tidak menarik bagi seseorang. Nyelekit. Maka ini bukan tidak pantas jadi seorang pemimpin. Tapi pemimpin itu bagaimana merasa bahwasanya kalimatnya itu mengayomi semuanya. Bahkan kalau mengungkapkan kalimat tidak akan membuat ketersinggungan di masyarakat. Dia menjaga. Ini kan kelihaian, kepiawaian dalam bertablaik, menyampaikan sesuatu. Dan seorang pemimpin banyak hal yang harus disampaikan. Mulai dari... Jadi sesuatu yang sangat sederhana, kalau memimpin urusan menghimbau kebersihan, sampai menghimbau sesuatu yang berat untuk menghentikan kemungkaran, maka ini perlu kecakapan dalam berkomunikasi, dalam bahasa komunikasi. Dan komunikasi ini penting sekali. Ya. Jadi anak kita kalau kita ingin menjadikan mereka seorang pemimpin yang hebat, mereka harus pandai berkomunikasi. Berkomunikasi ini adalah punya makna juga bagaimana mempengaruhi orang untuk bisa tertarik kepadanya. Cuman dalam hal pengaruh mempengaruhi ini bukan untuk kejahatan. Artinya apa? Demi kebaikan. Dan Nabi sendiri juga sebagai seorang yang ahli tabligh. Jadi dalam penyampaiannya indah. Dibungkus dengan akhlak yang mulia. Sehingga tidak ada yang tersinggung dengan kalimat beliau. Mungkin ada berkata itu kan Nabi. Baik kita bukan, memang bukan Nabi. Tapi kan kita itu adalah umat Nabi. Bisa meniru cara-cara Nabi. Dari Nabi. Baik. Setelah ada tabligh nanti, ada namanya amanah. Ini amanah itu penting. Dari kecil sudah dilatih untuk amanah. Karena kalau menjadi seorang pemimpin, dia akan mendapatkan amanat besar. Kalau tidak kita biasa untuk dia itu jujur di dalam mengemban amanat, apa yang terjadi nanti? Dan mungkin kita juga sesaat tanpa sengaja mengetes di TV duit 5 rupiah, 500 ribu. Nanti kebalikan sayang sore hari ya, dites. Akan tapi kalau sore tidak disampaikan, kita perlu tanya sayang, kemarin gitu. Tidak boleh seperti itu sayang. Dan sering diulang-ulang. Kenapa? Kamu harus menjadi orang yang amanat. Nabi punya sifat amanat. Umatnya kalau mencintai dia harus meniru sifat-sifat besar Nabi ini. Amanah. Dan orang melanggar amanat ini. Dan sering diuji. Sering dites. Sering dicoba. Nah ini. Ini adalah diambil daripada sifat-sifat. Sifat Nabi SAW. Nabi adalah seorang pemimpin dalam hal ini. Akan tapi ada tambahan di sana lagi. Yang harus kita hadirkan di samping empat sifat tadi. Sifat Nabi adalah. Dilatih dia itu biasa untuk peduli. Ngayomi. Jadi jangan sampai nanti kalau tidak kita biasakan mengayomi, nanti akan menjadi diktator. Jadi ada kepemimpinan maknanya adalah bagaimana dia itu peduli. Misalnya apa? Kita latih anak-anak kecil, adik yang lebih kecil. Untuk bagi kue, kan begitu ya? Kamu yang gede. Jadi kita tanamkan satu jiwa, satu sifat, ngayomi, dan peduli dengan orang yang orang lain dalam sisi misalnya pemberian dan sebagainya. Atau perhatian. Ini bukan urusan tablet tadi, perhatian. Makanya kepekaan kepada lingkungannya. Dalam makna, misalnya. Dia ngayomi anak-anak kecil. Nolong anak kecil. Ya kan? Membantu anak kecil. Dilatih semacam itu. Atau orang lain. Loh, pemimpin itu hendaknya berkhidmah memang. Jadi anak kita didik yang semacam ini. Jadi anak kita, didik. Itu ada tiga anak kecil minta dibantu. Ayo bantu sayang. Itu ada nenek-nenek minta dibonceng. Ayo. Itu ada ini, ayo dibantu sayang. Dilatih, jangan dimanju, jangan ini. Jangan semuanya pembantu, semuanya ini. Oh, enggak. Di rumah kita pun dia. Sekarang ada tamu. Kamu yang membuat minuman. Kamu sudah gede sayangku ya. Karena ada pembantu. Kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah ngelatih umat. Dan setiap gelas yang kau titipkan, kau berikan orang ada pahalanya. Coba sayang. Tidak setiap hari bukan manja. Ini sebagian orang yang mohon maaf mulai kaya dadaan misalnya. Atau yang tidak punya ilmu. Cuma anaknya dimanja, kayak rat. Tidak. Kayak raja. Raja kok begitu gak pantas. Ratu itu kalau maksud orang pemimpin, hendaknya dia cekatan membantu orang lain. Iya. Bahkan termasuk kebersamaan. Misalnya kalau ada kerja bakti dan sebagainya. Jangan sampai anak kita dimanja, apalagi disewa. Termasuk piket-piket yang ada di pondok itu sebetulnya melatih jiwa kepemimpinan. Bagaimana bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh umat. Bahkan seorang pemimpin jangan memerintahkan kalau sudah memulai. Bahkan diceritakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib sendiri. Pernah diminta oleh seseorang untuk menyampaikan pesan. Sayyidina Imam Ali tidak bisa menyampaikan pesan tersebut. Misal pesan kalau pesan masalah perbudakan. Agar perbudakan itu dibebaskan. Nah, Sayyidina Imam Ali tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Imam Ali belum melakukannya. Setahun, dua tahun sampai tahun keberapa. Baru setelah Nabi Imam Ali bisa melakukannya. Baru menyampaikan pesan tersebut. Jadi seorang pemimpin tidaknya juga memulai dari dirinya sendiri. Bagaimana seorang pemimpin dididik manja-manjaan dari kecil? Dan tidak akan merugikan dia kalau kita latih dia untuk misalnya biasa dengan membuat kopi sendiri. Biasa dengan kemandirian. Tidak cukup mandiri. Enggak. Mandiri bisa saja egois. Akan tapi berbuat untuk orang lain. Ini penting. Jadi kemandirian bisa membahayakan. Ada orang mandiri bisa. Akan tapi belum sadar akan lingkungannya. Sehingga kadang buat kopi-kopi sendiri. Tapi kita latih membuat kopi buat siapa sayang? Saya buat kopi Umi. Tanya kakakmu, adikmu. Kalau kopi atau tidak? Mbak satu talam sekali isinya empat kopi. Ya kan? Sekarang ada dispenser dan sebagainya. Jaret, nyalain jaret pun sekalian. Tanyain. Jadi biasa peduli ini termasuk kepemimpinan. Jadi ada ngayomi nanti. Misalnya kalau ada anak berantem dan sebagainya. Ayo kamu tengahi mereka. Dengan apa? Ngalah. Jadi termasuk ngalah adalah jiwa pemimpin. Jadi misalnya dijahili sama saudaranya. Dijahilin. Kamu harus ngalah sayang. Pemimpin besar harus bisa ngalah. Karena apa? Tidak boleh pemimpin menjadi musuh untuk semuanya. Jadi ngalah sendiri bukan sebuah kekalahan. Tapi kalau ada orang mendidik kepemimpinan adalah untuk main perintah, ini diktator nanti itu. Sehingga ada anak sudah ngerjain anak lain, karena dia main perintah dan sebagainya. Bukan. Jadi jiwa kepemimpinan itu harus makna ngayomi, ngeladeni, ya perkhidmah. Untuk membantu orang lain, itu adalah makna pemimpin. Dan kalau tidak semacam itu, bukan seorang pemimpin, merepotkan orang lain. Nah ini ada beberapa sifat ngayomi, ya peduli. Nah, di antara sifat-sifat yang lainnya adalah, tidak membiasakan untuk merepotkan orang di dalam misalnya urusan materi dan sebagainya. Jadi membiasakan bahwasanya nak, hendaknya selalu memberi nak. Tidak pernah meminta. Ini menghindari dari penyakit besar untuk korupsi dan sebagainya. Meminta saja, tidak apalagi mengambil sesuatu yang haram. Jadi kalau kamu pemimpinnya, yuk, pemimpin keluarga, pemimpin kelas. Karena kamu sebagai seorang kepala sekolah ya, atau ketua kelas misalnya, apa yang kau lakukan? Mungkin anak kita sudah berhasil kita didik. Jadi sekolahnya sudah diangkat menjadi ketua kelas. Maka di situ dididik dengan satu sifat. Karena kamu ketua kelas, kamu harus ngayomi semuanya. Khususnya siapa sayangku? Yang paling lemah harus lebih kau perhatikan. Yang paling tidak mampu harus lebih kau perhatikan. Ya? Yang paling butuh bantuan harusnya. Akhirnya sering kita bekali roti, kita bekali apa dan sebagainya. Untuk bisa dibagi-bagi. Sesaat dibawa ke rumah. Dan ini jiwa kepemimpinan tumbuh. Jadi dia pemimpin itu memberi. Jangan sampai yang ada di otaknya adalah menguasai, beli tanah sana, merampok sana. Na'udzubillah. Ini adalah cara menanamkan jiwa kepemimpinan di dalam diri seorang anak. Maka wahai para orang tua, biasakan anak kita dengan kedewasaannya. Maka akan muncul pemimpin-pemimpin besar. Baik di dalam rumah tangga, masyarakat, atau menjadi pemimpin negara atau dunia. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, terima kasih atas penjelasannya dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan tentunya akan banyak yang ingin bertanya langsung kepada Bu ya, dari para pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Anda bisa bertanya langsung bersama kami baik melalui via SMS, telepon dan Facebook Bu Yahya. Dan kami akan, dan jangan beranjak kemana-mana, kami nanti akan kembali untuk berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya kepada Bu ya. Dan kita masih akan terus belajar bersama dalam acara belajar bareng bersama Bu ya dan Umi. Tetap bersama kami setelah yang berikut ini. Baik, masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Bu ya dan Umi ya, dan kita masih berada di silsilah tentang mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri soleh-soleha. Pemirsa Baja TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, tadi Bu ya telah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang bagaimana mendidik anak-anak kita membangun jiwa kepemimpinan sedari kecil. Dan tadi sudah ada beberapa poin penting yang sudah Bu ya sampaikan, yaitu tentang bagaimana menanamkan, mengenalkan kepada anak-anak kita sifat-sifat para nabi ya, dari mulai bisa tablik ya, dari mulai tablik amanah, fatanah itu ya tadi ya, dan juga siddiq itu juga diajarkan oleh Bu ya, dan juga ada banyak poin yang sudah Bu ya sampaikan kepada kita, dan diantaranya tadi adalah tidak biasa juga untuk merepotkan orang lain, itu juga adalah suatu poin yang sangat-sangat penting sekali. Baik Bu ya, sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku untuk bertanya langsung kepada Bu ya, ada yang ingin Umi sampaikan masih berkaitan dengan apa yang sudah Bu ya sampaikan tadi. Tadi ketika Buya menyebutkan bahwa tidak biasa untuk merepotkan orang lain, terkadang Buya ada sebagian, tadi kan Buya juga memberikan salah satu contohnya adalah tidak biasakan anak-anak kita tersuka meminta kan itu ya. Terkadang ada satu tradisi dalam keluarga, yaitu tradisi saling memberi, misal ponakan diberi oleh bibi dan sebagainya, ada tradisi rutinan mungkin waktu lebaran atau waktu ada momen-momen khusus, atau juga terkadang ada beberapa orang yang terkadang misalnya putra-putrinya itu kadang suka diberi oleh orang lain Bu ya. Sedangkan sebenarnya orang tua tidak menginginkan hal itu, tapi terkadang yang namanya pemberian orang itu kan tidak bisa ditahan Bu ya. Nah, kita tidak ingin membiasakan anak-anak kita terhadap hal seperti itu. Nah, bagaimana cara orang tua untuk mengkonter supaya tidak sampai anak-anak kita akhirnya menikmati hal itu dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan Bu ya. Dari Nabi juga pendidikan untuk tahadu tahabu, untuk memberikan hadiah. Mungkin orang yang berbuat baik dengan orang lain dengan hadiah. Kalau kepada orang tuanya mungkin tidak pantas atau tidak cukup uangnya, tapi memberikan anak-anaknya. Dan juga makna mahabbah bukan sesuatu yang terlarang dan itu baik-baik saja. Tetapi memang ada sebagian orang tua yang tidak begitu ingin anaknya diberi yang semacam itu. Takut anaknya dekat sama kebiasaan orang yang memberi. Yeah. Dan kami pribadi juga merasa tidak ingin kalau anak kita itu kalau dekat sama orang hanya karena pernah diberi. Ini kan juga problem namanya anak kecil. Jadi kalau nanti datang ke rumahnya orang kaya hanya karena sering diberi, mungkin jarak ini adalah problem juga. Apalagi seorang guru atau ustaz, ini juga problem. Kalau anaknya suka diberi akhirnya tambah rusak hatinya. Akan tapi pemberian bukan sesuatu yang terlarang. Tapi apa yang kita lakukan kepada anak kita yang suka diberi itu? Makanya untuk anak kita yang sudah sering diberi oleh seseorang, maka hendaknya kita ajari mereka untuk sering berbagi yang lebih besar daripada apa yang telah diberikan. Mungkin selama ini telah diberikan, dikasih apa sayang? Duit 200 ribu, baik. 200 ribu, kamu butuh berapa sayang? Ambil 100 ribu. Tapi 100-nya ayo kita berbagi. 100-nya kita berbagi. Kalau mungkin dia seorang pondok, kasihkan ke pondok sayang ya. Jadi sudah ngerti perjuangan untuk pondok. Jadi kalau di pondok akan dimakan oleh anak-anak santri. Kasih di kotak sana. Ini. Jadi diajak untuk berbagi. Karena pemberian bukan sesuatu yang dilarang. Nabi sendiri menerima hadiah. Sebab namanya hadiah itu adalah justru untuk... Hadiah itu penghormatan. Bukan sedekah. Hadiah itu adalah penghormatan. Iya. Bukan sedekah. Jadi karena orang memberikan hadiah, kenapa ditolak? Jangan ditolak memberikan hadiah. Akan tetapi agar tidak menikmati, biasakan dia untuk bisa berbagi kepada orang lain. Jadi sifat berbagi. Sehingga kalaupun dia mendapatkan seseorang, yang diinginkan adalah kepada siapa aku akan berbagi nanti. Dan kadar berbaginya adalah sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jangan sampai sesuatu yang ia senang, tiba-tiba harus dibuang. Nyiksa juga. Namanya anak kecil, tidak bisa seperti itu. Akan tetapi kita latih. Kita latih. Atau kadang ya, di saat ada beberapa orang saudara, kakak, adik, misalnya ya, diberi sesuatu, misalnya seperti uang gitu kan oleh orang lain. Ini kadang akhirnya adiknya penasaran, pengen tahu, kakak dapat berapa? Atau mungkin adiknya kamu dikasih berapa? Nah itu dia. Itu kadang satu, ya anak kecil kan Bu ya, tapi kita sendiri tidak suka dengan hal itu gitu kan. Nah itu bagaimana cara kita untuk memberikan pendidikan kepada anak masalah baik, itu? Memang ya? ini ada ya. Itu sebenarnya masuk juga penyakit yang lainnya. Sehingga kalau berbeda nanti ada muncul ngiri dan sebagainya. Kemudian pertanyaan semacam itu juga aib sebetulnya. Tidak boleh kita ajari yang semacam itu. Maksudnya kita ajari yang diberikan orang, kita syukuri sayang. Itu sudah dibandingkan berapa kamu dikasih. Nah ini harus segera kita ingatkan. Berarti kamu mengharap pemberian orang. Dan mungkin kita didik masanya. Kalau ke paman, paman suka ngasih duit sayang ya. Iya. Tapi kita kesana bukan cari duit. Ingat, kita kesana untuk silaturahim, untuk kunjung kepadanya. Jadi jangan sampai, ini sudah ngerti. Jangan sampai dibiarin gitu. Karena mungkin kita sendiri juga pernah mengalami hal yang serupa ya. Bahwasanya kalau ke rumah paman ini kita dapat duit dan ini terus. Jadi rumah lebaran itu hanya untuk itu. Sehingga makna silaturahim dan memang senang anak kecil. Kita menyenangkan anak kecil boleh. Tapi pendidikan kepada anak pun harus ada. Sebab menjadi musibah besar contohnya. Mungkin seorang tokoh punya anak bisa keliling kepada jamaahnya hanya minta diberi. Dan dia tidak pentas menjadi seorang pemimpin. Bahkan nanti justru makom ketinggiannya itu justru untuk meras orang dengan cara halus. Dan meras dengan cara halus lebih parah daripada meras dengan cara keras. Dengan cara kehormatan, kemuliaan, dan sebagainya. Ini adalah seperti ahdul saif, ahdul wihaya itu. Mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara apa? Dengan cara membuat malu, itu seperti main pedang itu. Makanya seorang pemimpin memeras, kalau dia cerdas merasnya halus. Kalau dia cerdas merasnya halus. Ini berbahaya sekali. Tapi mulai dari awal, artinya apa? Senang dengan pemberian orang, maknanya apa? Orang itu niatnya baik. Tapi dengan pemberiannya itu hendaknya dijauhkan hatinya daripada tamak kepada ini semuanya. Dan itu bisa di anak-anak kecil kita. Anak kecil kita itu di saat mendapatkan pemberian dari seseorang, kita bilang, yang kita lihat bukan ini sayangku. Supaya tidak merendahkan. Oh cuma dikasih 100 rupiah. Di sana gede, lihat. Yang memberi 1000 rupiah siapa, ayo. Kalau ada orang memberikan 100 ribu karena orang kaya. Tapi bagaimana orang tidak mampu memberimu hanya 1000 rupiah. Berarti 1000 nilainya gede, kan. Karena dia cinta, nak. Bukan ininya, nak. Jadi itulah bukan urusan duitnya. Duitnya adalah duit. Tetapi niatnya untuk memberikan kepadamu hadiah karena dia mencintaimu. Jadi kebaca di sana. Bukan urusan uangnya. Sebab nanti akhirnya meremehkan. Di saat diberi yang banyak, dia akan cenderung kepada yang banyak. Di saat beri sedikit, akhirnya tidak peduli. Dan itu kalau menjadi pemimpin, apakah pemimpin agama? Ini benar. Jadi kalau nanti perusahaan gede, upetinya, cuman sebegitu. Nah, ini sudah datang. Bukan karena Allah, bukan karena dia berjuang sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi sudah menjadi seorang pemeras yang halus. Dari sini sudah harus dilatih anak-anak kita. Terima kasih atas jawabannya. Dan baik kepada para pemirsa Baju TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Buya, baik melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079, atau Anda bisa bergabung melalui via telepon kami di 0231-830-8929, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albaja. Baik, kita akan masih menjawab pertanyaan yang sudah bergabung bersama kita ya di melalui via WhatsApp atau via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada sahabatnya kita dari Medan Bu ya, mau menanyakan satu pertanyaan. Pada zaman sekarang banyak menyaksikan berbagai macam fenomena dan berita mengenai pejabat-pejabat pemerintahan yang tersandung masalah hukum-hukum berat. anak-anak yang sudah besar jika melihat hal tersebut di televisi cenderung berpikiran negatif ya, sehingga mereka berpikir mungkin semua pejabat seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan kita sebagai orang tua untuk menjelaskan kepada mereka agar memotivasi mereka agar mau menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa Bu ya? Terima kasih. Satu poin ya sebetulnya di saat sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Misalnya ada seorang pemimpin yang korupsi. Tapi kita ajari untuk tidak membenci tentang kepemimpinan itu sendiri atau pemimpin. Akan tapi yang kita tekankan adalah makna bahwasanya mengambil haknya orang lain adalah haram. Dari sisi ini. Jadi ada orang mohon maaf. Marahnya dengan seorang pejabat yang korupsi itu bukan karena dia berbuat jahat. Bukan. Karena apa? Mungkin bahasa lain, karena dia tidak bukan bagian orang yang bisa mendapatkannya. Dia punya kejahatan yang serupa. Biarpun di kelas dia berbohong dalam jualan sayur, atau menjadi seorang pegawai ternyata culas, atau bagaimana seorang pedagang dia adalah timbangan. Ada pengkhianatan sudah ada. Cuma karena kesempatannya di kelas pasar, maka yang dilakukan Pak? Ya. Jadi marahnya itu bukan karena marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia punya posisi sama ya dia berbuat yang bisa lebih parah lagi. Jadi sekarang cara pandang terhadap kemaksiatan itu perlu kita hadirkan di anak kita. Bagaimana saat ada orang melakukan pelanggaran ya kita doakan semoga dia. Lah ini bukan sekedar mencaci maki. Kita tidak membiasakan anak kita termasuk santri dan sebagainya. Kerjaanmu bukan untuk mencaci maki pejabat dan sebagainya. Untuk apa? Apakah bisa berubah dengan caci makianmu itu? Agar tapi coba kalau dipanjatkan dengan panjatan doa, dirubah dengan kesadaran ya Allah. Itu secara otomatis sebenarnya menggembleng hatinya untuk kalau jadi pemimpin tidak boleh semacam itu. Kalau hanya mencaci maki, mengolok-ngolok, ini tidak akan membuat perubahan dalam dirinya juga. Hanya sekedar olokan-olokan saja. Mungkin karena betul sebelum dia mendapatkan kesempatan, dia akan mengolok. Setelah di atas, dia akan diam. Tetapi akan kita tanamkan di dalam diri anak kita, itu kejahatan sayang, itu soleh, itu kejahatan, kasihan dia. Bagaimana hukumannya di hadapan Allah. Nah ini yang kita gambarkan ini. Bukan masalah kasihan umat, kerugikan dan sebagainya. Orang yang didolimi akan masuk surga. Orang yang didolimi akan masuk surga. Rakyat yang didolimi akan aman. Tapi lihat pemimpin yang dolim, kasihan sayangku ya. Yuk kita doakan. Semoga pemimpin kita baik dan sebagainya. Lihat, kalau dia selalu memanjatkan doa semacam itu, kalau tiba-tiba jadi pemimpin, dia ingat doanya yang dipanjatkan setiap malam. Dia akan berpikir. Jadi bukan caci maki. Sekarang itu kadang-kadang seorang mohon maaf ya, seorang atas nama Allah, mimbarnya digunakan untuk mencaci maki. Bukan disadarkan tentang bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga majelis yang mencaci maki. Apakah pejabat di saat mendengar caci maki kita langsung bisa sadar? Tidak. Bahkan dia cuek, bahkan ngerti ada caci maki. Bahkan memang ada di antara mereka yang sampai suatu kita bercerita setelah mencaci maki, didatangi sumbang pondoknya disumbang misalnya sampai ada yang ngomong begitu. Sampai ada seorang pejabat ya, semoga Allah mengampuninya sudah meninggal dunia. Sampai engkau tiba-tiba, ada kalau ada kiai cerewet sudah ini, ente kirimi duit aja 100 juta diem. Nah ini, berarti di saat kita mengkritiki bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi bagaimana kita ajari anak kita di saat melihat kejahatan dimanapun, apalagi kejahatan pemimpin, karena anak kita akan jadi pemimpin. Jadi lihat kejahatan pemimpin kita pandang dengan mata kasih, sayangku lihat, alangkah banyaknya dosanya. Coba bayangkan, setiap dosa mohon maaf nak, coba. Kalau dia mengizinkan satu tempat kemungkaran, berapa banyak yang dosa yang akan diterima oleh orang tersebut. Jadi anak itu tertanam. Kalau kamu jadi pemimpin, tidak boleh gitu. Dari sisi ininya, bukan mencaci maki. Lalu orangnya bagaimana? Kita doakan. Kasihan dia anak. Kita doakan. Bukan kita ajari anak kita, demo dan sebagainya. Ntar dulu, ini bukan waktunya. Kita waktunya mendidik karakter yang baik. Masalah harus demo dan sebagainya setelah niatnya baik. Sebab demonstrasi pun kadang-kadang hanya pengen tampak di koran, bisa saja kan. Kata Imam Ghazali, alangkah banyaknya pejuang hanya pengen disebut sebagai pejuang. Hadis Nabi juga demikian. Pengen disebut sebagai, aku sebagai seorang pejuang. Pemberani. Wah ini ormas apa ini? Ada kemungkaran, diam saja. Demo. Langsung undang wartawan. Besok melihat di koran. Bangga melihat korannya. Namanya tercantum dan sebagainya. Tidak, anak kita tidak didik untuk itu. Bukan. Anak kita didik untuk mencintai siapapun. Karena dia akan menjadi seorang pemimpin. Maka, di saat melihat kemungkaran, yang kita benci adalah kemungkaran. Yang berbuat kemungkaran, yuk kita doakan. Adapun nanti misalnya harus kita membuat sesuatu yang besar. Demonstrasi besar-besaran, tak tertata hatinya. Bukan karena caci maki dan olokan, bukan. Ini adalah pendidikan. Hendaknya anak-anak kita semacam itu. Jangan biasakan untuk mencaci dan mengolok. Siapapun termasuk pejabat culas dan sebagainya. Bukan untuk dicaci dan diolok, tapi untuk kita tolong. Agar dia juga selamat, karena mereka juga umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Buya atas penjelasannya, dan semoga apa yang tadi disampaikan Buya bisa memberikan pencerahan dan juga bisa menjadi cara bagi kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan penanaman kepada anak-anak kita agar tidak mudah mencaci, akan tetapi mendoakan orang-orang telah berbuat kemaksiatan dan juga melihat kemungkarannya adalah dari sisi kemungkarannya, dari sisi kemaksiatannya, bukan mencaci maki orangnya. Baik, Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya, dan masih banyak pertanyaan dan kita nanti akan kembali melanjutkan kembali sesi tanya jawab ya kepada para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Anda bisa kembali bergabung bersama kami di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 02318308929 atau di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albasyah. Baik, yang meranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dipencerahkan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita melatih jiwa kepemimpinan pada diri anak kita sedari kecil. Baik, pemirsa Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya, baik melalui via SMS kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 02318308929 atau bisa melalui via Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik Buya, kita ada pertanyaan kembali yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabatku Syairiah dari Karanglawang, Buya. Buya, kadang-kadang anak ada yang bisa beradaptasi dengan lingkungan disiplin tinggi dan ada yang kurang mampu. Bagaimana cara mendeteksi kemampuan jangkauan pendidikan anak dalam disiplin tersebut, Buya? Baik. Disiplin, mampu dan tidak mampunya itu ada mukadimah sebelumnya. Adalah terlatih atau tidak? Biasanya ada orang kalau di rumah dengan tidak kedisiplinan masuk lingkungan pondok berat karena tidak pernah disiplin. Jadi maka dari itu kita perlu melatih kedisiplinan itu juga dari dini. Disiplin mulai dari bangun, mulai dari macam-macam, mandi, ini. Ada disiplin itu terlatih. Disiplin itu bisa dilatih. Jadi bukan masalah lemah. Bahkan mungkin orang fisiknya sangat lemah. Akan tapi disiplin tidak ada hubungannya dengan fisik. Bahkan mungkin disiplin itu sendiri menjadikan fisiknya itu sempurna. Menjadi baik. Misalnya waktu disiplin istirahat. Disiplin ini. Jadi perlu berlatih. Kalau kita orang Islam harus sangat disiplin. Sebab di luar Islam sana, Masya Allah ya. Luar Islam ini, mereka juga melatih kedisiplinan dalam banyak waktu-waktu dan sebagainya. Mengerjakan. Makanya itu adalah pendidikan di dalam Islam seharusnya. Jadi kedisiplinan perlu dilatih. Apalagi sebelum Anda masukkan kepada lingkungan tertentu misalnya. Tanpa harus Anda sampaikan misalnya, Anda ingin punya anak mau masuk pondok pesantren. Dan tahu di pondok ada banyak peraturan. Tidak usah Anda takut-takuti. Kamu harus berlatih di sini nak, karena di sana begitu. Oh tidak. Dilatih saja disiplin, nanti akan ketemu. Sebab nanti gambarannya lebih pandai lagi. Di sini aja saya suruh gini-gini repot. Apalagi pondok katanya lebih disiplin. Wah enggak deh, enggak jadi mondok. Kadang-kadang kita juga salah. Artinya yang ngerti pondok ada peraturan bangun jam begini dan sebagainya. Anda cukup melatih anak Anda disiplin tanpa harus Anda katakan disiplin ini adalah untuk masuk pondok. Enggak. Disiplin, ayo disiplin. Jam, waktu, dan seterusnya. Baik, kita break dulu karena masih ada pertanyaan sudah bergabung melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dia. Dengan Ibu Dia, di mana? Di Kaliwulu, Pleret. Di Kaliwulu, Pleret. Baik, kita bersalat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Dipanjangkan umurnya, dipermudah dalam urusan dakwahnya. Amin. Jadi Buya mau tanya, di zaman yang berpasitna ini, kita berusaha kesulitan dalam mendidik anak. Takut dalam salah pendidikan anak gitu. Tolong pengarahannya Buya untuk kita supaya tidak was-was dalam mendidik anak. Cukup ya. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Terima kasih. Baik ya, dilanjutkan. Anak itu belajar itu memang pertama dari orang-orang yang dekat dengannya. Artinya kita sendiri harus menjadi orang yang layak untuk diajak bergaul lah anak-anak kita. Mungkin kita harus melatih dengan tutur kata yang baik, lembut, perilaku yang lembut, perilaku kasih, perilaku ngayomi, memberi contoh yang baik. Termasuk kami himbau kepada orang tua contoh. Kalau seandainya memberikan sedekah ke kotak, masjid itu hendaknya jangan dengan tangannya sendiri saja. Dilatih anaknya untuk bisa memasukkannya. Biar ngerti ini adalah makna kebaikan. Ini. Ada lingkungan yang baik maknanya apa? Lingkungan harus kita buat. Nah, kalau kita merasa lingkungan kita bukan lingkungan yang nyaman, bukan lingkungan yang pantas untuk berkembang dan tumbuhnya seorang anak, maka jangan diletakkan di lingkungan tersebut. Anda harus sadar. Makanya para orang tua sadar kekurangannya. Jangan memaksakan diri, aku harus dekat dengan anakku, tapi lingkunganmu tidak baik. Jangan dipaksain, dok. Hendaknya anak kita jauhkan dari lingkungan kita yang tidak baik. Mungkin ada orang hidup di sebuah tempat. Apakah di bukit, atau di pinggir pantai, atau di mana, tidak penting masalah itu. Akan tapi jika lingkungan itu lingkungan tidak baik, misalnya tersebarnya perzinaan, minuman keras, segala macam. Ya jangan sampai anak kita berkembang, tumbuh, dan membesar di tempat tersebut. Mungkin Anda sebagai seorang tua susah untuk meninggalkan karena harus ada tempat baru lagi, beli, Anda belum mampu. Akan tetapi, Anda harus bisa membawa, menghijrahkan anak kita Anda dari tempat tersebut. Bagaimana menghijrahkannya bermacam-macam cara. Termasuk di antaranya adalah lanjutan daripada Anda tanyakan jawabannya. Jawaban dari Anda tanyakan. Lanjutannya adalah, Anda jangan merasa bisa untuk menyelesaikan permasalahan anak. Jangan sombong dengan kecerdasan Anda sebagai seorang dokter dalam ilmu pendidikan. Seorang ulama besar, enggak. Ulama besar pun kadang-kadang ngajari-ngaji anaknya juga enggak mampu. Karena dia sibuk dengan urusan-urusan besar. Sampai anaknya mungkin terlupakan. Akan tapi jangan merasa mampu dengan diri Anda sendiri. Makanya perlu minta tolong. Nah inilah langkah selanjutnya. Setelah Anda mencoba rumah Anda, Anda benahi, maka Anda pindah ke mana? Kepada ini. Marhalah atau langkah yang kedua adalah mencari tempat. Jangan merasa mampu dengan dirinya sendiri, maka kita minta pertolongan. Sehingga kita masukkan sekolah, pendidikan, atau pondok pesantren. Dan itu dipilih. Karena lingkungannya sudah dibentuk dengan lingkungan baik, pondok pesantren misalnya. Kemudian pendidikan tidak ditangani oleh satu orang, tapi ditangani orang tim yang banyak. Di sini adalah, ini adalah cara zaman sekarang, zaman rusak. Lingkungan kita, mungkin Anda baik, tapi televisi Anda pun bebas Anda nyalakan kapan saja. Anda di dapur, mungkin anak Anda sudah di depan televisi. Anda pergi, anak Anda di depan televisi. Di depan televisi. Agar tapi lihat. Kalau sudah lingkungan pondok, ini pondok pun harus Anda lihat. Didik atau tidak? Akhlak baik atau tidak? Bagaimana laki dengan perempuan? Ada rambu-rambu atau tidak? Ini perlu Anda perhatikan. Maka Anda memindah dari lingkungan Anda kepada lingkungan yang lebih bagus lagi, satu. Kemudian lingkungan itu pun ditangani oleh orang yang lebih banyak daripada Anda dan mungkin lebih pandai, lebih ngerti daripada Anda. Atau mungkin Anda lebih pandai, akan tapi di situ akan ditangani orang yang lebih traten. Lebih orang yang menekuni di situ. Anda mungkin seorang profesor, doktor dalam ilmu teknologi, ilmu engineer misalnya. Nah, ini adalah Anda bisa mungkin Anda bisa lemah lembut, bisa luas dengan pesawat, dengan mobil, tapi belum tentu Anda luas dengan anak. Anda serahkan pada ahlinya. Maka saat ini alternatif yang bukan alternatif, kayaknya harapan yang luar biasa besar adalah memasukkan ke pesantren. Akan tetapi pun penting juga pesantrennya harus di pesantren yang membuka aurat, mandi bareng, kemudian ada kasus-kasus kejahatan seks yang tidak benar ada. Kemudian pesantren yang tidak diajarkan akhlak yang mulia hanya mengumpulkan orang juga ada. Di situ harus Anda pilih pesantren yang betul mendidik. Ya, kalau ada kekurangan ya namanya usaha perlu disempurnakan nanti. Ya juga di saat sudah mungkin menemukan tempat yang baik, pesantren yang memang dipikir yang dikiranya adalah yang dilihat adalah pas untuk pendidikan anak, kerjasama dari orang tua pun sangat dibutuhkan. Oh, ya kerjasama dari orang tua. Supaya hubungan menjalin hubungan indah. Jangan memandang pesantren itu hanya karena mahalnya sebab pesantren atau kerennya sebab pesantren. Loh, ini anak mau diajari kesombongan. Bukan mewahnya sebuah bangunan, oh tidak. Mungkin pesantren di sebuah kampung pakai gubuk. Dan ketenangan batin bukan dengan rumah megah, sebab sekarang pun rupanya tempat nyantai juga dengan gubuk kadang-kadang. Bagaimana menata hati anak kita? Jangan mendidik anak dengan gaya kesombongan. Dengan bangunan megah, sekolah keren. Keren itu apa sih? Kita pengen anak kita selamat. Bukan gaya. Dilatih dibubuk kesombongan, ada sebuah sekolah menampilkan gaya, keren dan sebagainya. Itu mendidik kesombongan, bukan gitu. Akan tapi bagaimana anak kita benar? Sebab secara pribadi, akal sehat, nurani batin yang sehat. Jika Anda seorang kaya raya, punya segala macam, ternyata punya seorang anak yang Masya Allah, terima dengan kesederhanaan. Ya, tawadu. Sekolahkan di rumah yang ternyata hanya dengan gubuk, tapi sehat ya. Dia ternyata kok nerima, sampai mengatakan, Abah, saya tidak perlu di gedung-gedung megah, saya cukup dengan semacam ini. Apalagi saya sambil ngomong, saya ngebayangin Abah, Rasulullah pun tidak pernah mewah. Lihat, seneng gak punya anak semacam itu? Seneng, sekarang gayanya mewah, harus megah, harus ini. Ini problem jiwa di orang tuanya, mendidik kesombongan. Kalau mungkin anaknya, saya kasihan anak saya, baik, kalau urusan kasihan, masalah lain. Mungkin kita beri, fasilitas akan, tapi mendidik kesombongan tidak bisa dibenarkan. Memilih pondok pun harus ada, bukan pondok yang dengan gaya kesombongan. Tidak perlu Anda keliling ke sana kemari, Anda tuh cukup tanya dengan orang-orang soleh. Akan dibawa kemana anak-anak saya? Kenapa? Kita akan hantarkan kepada Allah. Yang tahu Allah adalah orang soleh. Bukan Anda keliling ke sana kemari, tidak ketemu judulnya. Subhanallah. Terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaannya, dan juga kepada saudara-saudara Kusuria dari Karangmalang, dan juga Ibu Dia dari Kaliwulu. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu ya, kita akan kembali menjawab pertanyaan dari saudara saya bergabung melalui via WhatsApp atau via Facebook yang sudah ada bersama kami. Bu ya, ini ada sahabat Nili di Cirebon mau bertanya. Bu ya, mau tanya pendidikan formal dan non-formal diperlukan di dalam mendidik anak. Strategi bagaimanakah kita bisa mengkontrol pendidikan formal dalam lingkungan non-muslim, Bu ya? Baik, Masya Allah. Itu tadi yang sudah kami sampaikan memang. Kita pindahkan anak kita ke lingkungan. Misalnya di mana kasusnya? Kalau di Indonesia masih mudah. Barangkali di Amerika. Saya tidak tahu kisahnya di mana. Kalau di, misalnya kalau di kota di sini. Misalnya lingkungan Anda lingkungan non-muslim. Ya kan? Anda terlanjur punya rumah di lingkungan non-muslim. Anda insya Allah kuat imannya. Tapi anak Anda? Maka anak Anda jangan biasakan untuk tinggal di situ. Anak Anda ada pindah ke tempat lain. Yang sudah kami tanyakan sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin Anda masukkan sekolah yang bukan di tempat Anda. Sekolah yang di situ akan dididik. Seperti misalnya, mohon maaf, sekarang kan ada anak dari Amerika. Anak dari tempat-tempat lain, Vietnam dan sebagainya, yang ada di pondok kita. Kalau di Amerika, bapak ibunya khawatir lingkungannya dengan tidak benar. Karena kata dimasukkan di pondok kita ini. Karena masuk dengan... Jadi bebas yang dikeluarkan dari lingkungan yang membahayakan. Bapak ibunya mungkin sudah aman, sudah ngerti, sudah punya pengalaman merasakan apa banyak kehidupan. Artinya sudah mengerti dan bisa ngerti apa yang harus ditinggalkan. Tapi seorang anak bisa ikut-ikutan. Ya. Kalau Anda tetap bertahan dengan anak Anda di tempat tersebut, Anda akan rugi. Maka seorang tua harus merelakan kadang anaknya harus kirim ke tempat yang mulia. Di situ akan belajar besar, tumbuh baik, tumbuh dengan kebaikan, tumbuh dengan takwa, tumbuh dengan keimanan. Maka di sini untuk membebaskan daripada lingkungan yang tidak baik. Baik ya, ada telepon yang sudah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Baik, silakan dilanjutkan kembali ya. Nah, karena lingkungan, kadang-kadang orang itu, mohon maaf, kasih sayang yang salah. Tadi yang disampaikan lingkungan non-muslim tidak beda dengan lingkungan yang brutal. Lingkungan yang tidak sehat. Kita menemukan satu lingkungan, subhanallah, ngeri, masuk saja saya lewat ngeri. Tapi ada orang muslim bertahan di tempat tersebut. Perzinaan ada di situ, mabuk ada di situ. Dan di saat saya tanya, dia sendiri ngerti seorang bapak. Maka saya sampaikan, haram anakmu tumbuh di situ. Lalu bagaimana? Kirimkan ke tempat yang mulia. Kamu tetap di situ, karena kamu sudah ngerti berpengalaman. Tapi anak mudah ke bawah. Haram anakmu tinggal di situ. Di mana? Keluarkan dari tempat tersebut untuk sekarang pendidikan ada, pemukiman ada di situ dan sebagainya. Mungkin ada sebagian orang, kan lebih baik seorang anak harus dengan orang tuanya. Ketahuilah, jika rumah orang tua adalah layak untuk tumbuh subur seorang anak. Jika orang tua juga mengerti pendidikan, kalau tidak mau dirusak di rumah sendiri. Pokoknya tadi kaidah yang saya sampaikan, kami sampaikan. Jangan merasa bisa menyelesaikan masalah, jangan sok. Anda tidak akan mampu. Baik. Terima kasih buat atas jawabannya dan... baik, ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di nama Ayu. Dengan hamba Allah di nama Ayu. Baik, passwordnya? Al-Bajah di Bidara Radio, Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya. Umi, Bu ya, saya mau tanya. Saya gadis berumur 20 tahun, hampir 20 tahun. Saya sudah berniat untuk menikah. Tapi orang tua saya menunda-nunda pernikahan saya karena dengan alasan saya tidak pernah membawa atau kelihatan bersama dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Jadi mereka pikir bahwa saya itu tidak benar-benar ingin menikah. Jadi mereka juga tidak berpikir untuk menikahkan saya. Sedangkan saya benar-benar ingin menghindari pacaran, Umi. Tapi saya dilarang untuk menikah dengan berbagai alasan. Ya mungkin karena umur saya mungkin. Tapi saya ingin berniat menikah. Apakah saya memaksa untuk menikah? Atau saya menuruti keinginan orang tua saya dulu. Baik. Subhanallah, terima kasih kepada Maulana Dilmai. Baik. Baik, subhanallah. Terima kasih, Assalamualaikum, Umi. Ya, bagus, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, langsung baik, dijawab. Senang dengan anak kita yang satu ini. Siapa namanya tadi? Tidak menjauhkan nama, Bu. Baik, dari Indramayu. Kami bangga jika semua anak gadis punya prinsip seperti Nanda yang dari Indramayu, alangkah mulianya. dia menghindar dari keharaman lalu melangkah kepada yang halal. Kendaknya wanita semua, ada semua anak-anak kita seperti itu semuanya. Kadang-kadang pernikahan bagi seorang dianggap sebagai penghalang kesuksesan, sehingga kalau belum selesai sekolah tidak boleh nikah dan sebagainya. Ini orang tua yang cara berpikirnya harus dibenahi. Karena yang namanya kebutuhan menikah itu hajat. Di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu gangguan pembangkit syahwat tidak sebanyak yang kita temukan di saat semacam ini. Orang yang takut kepada Allah akan mencari yang halal. Orang yang takut kepada Allah akan mencari yang halal. Tapi kalau anak yang bandel tidak kenal Allah, lihat, dilarang oleh orang tua akan melakukan zina. Okay. Salahnya sendiri orang tua melarang, akan ngomong begitu. Maka saya bangga dengan anak-anak kita yang semacam ini. Dia ingin menikah. Baik, akan tapi tidak semua orang mengerti. Mungkin tidak semua orang mendengar radioku, tidak semua orang hadir di majelis. Akhirnya banyak soal itu, bahkan sampai kita menemukan ada seorang kaya, dia punya profesi yang mapan dalam dunia kesehatan. Dia kaya dan cukup semuanya. Bahkan anaknya pun adalah seorang yang sudah anaknya sudah hampir tuntas kuliahnya. Hanya memang belum punya pekerjaan. Di saat anaknya pengen nikah banyak, kamu tidak boleh nikah kecuali sudah punya pekerjaan. Astagfirullah. Saya bilang, kamu itu kaya. Cukup. Anakmu butuh. Anakmu butuh biaya sekolah ratusan juta kok biayai karena fakultasnya kedokteran. Di saat anakmu minta menikah untuk kebutuhan yang sangat mendesak batinnya, kok tidak beri? Ini orang tua seperti apa? Saya tegur saja itu. Lalu harus bagaimana, Bu, ya? Itu kebutuhan pribadi. Kalau tidak, ini akan dilakukan dengan cara yang haram. Cuma kadang orang tua itu cara berpikirnya salah. Dia membiayai urusan sekolah dengan banyak, tapi kebutuhan pribadi. Dan ini pribadi adalah desakan, ini adalah golak, sesuatu yang bergolak di dalam hatinya, urusan syahwat. Karena yang dilihat, dan dia punya iman, dia takut kepada Allah. Hei para orang tua, saya ingatkan sekalian, Anda harus paham makna ini. Jangan dilarang urusan pernikahan anak Anda di saat mereka sudah membutuhkannya. Kalau dia, na'udzubillah, di saat dicabutnya imannya, dia akan melakukan sesuatu yang hina, yang buruk. Nah, mungkin kepada Nanda dari Indramayu ini, langkah pertama adalah Anda tidak boleh berbicara langsung dengan orang tua. Kadang biasanya kalau anak itu ngomong kepada orang tuanya selalu dianggap sebagai anak terus. Ya. Anda bisa minta tolong kepada yang lainnya. Minta tolong kepada yang lainnya untuk bisa menyampaikan keinginan Anda. Anda tidak perlu mengambil langkah untuk melarang, melanggar. Apalagi lari dari orang tua, tidak. Memang diperkenankan nanti wali adl, di saat seorang anak terdesak, takut melakukan dosa zina, kemudian di hadapannya adalah zina, berbahaya sekali karena syahwat yang bergolak, urusan syahwat berbeda-beda. Anda tidak boleh mengukur syahwatnya orang dengan diri Anda sendiri. Lalu Anda mengatakan sabar-sabar, oh belum tentu. Anda bisa sabar karena Anda mungkin kelas syahwatnya rendah. Tapi orang lain belum tentu bisa yang demikian itu. Jadi kalau urusan syahwat, jangan ngomong inti sabar-sabar. Oh, enggak, belum tentu. Ini masalah yang berbeda. Maka Anda di saat orang terdesak apa dalam kondisi yang membahayakan, maka sampai orang tua bisa ditinggal karena wali adl, orang tua yang melarang anak perempuannya untuk menikah sementara anak sudah butuh dan ketemu orang yang sepupu, maka boleh ditinggal orang tua karena orang tua ini zalim kepada sang anak, kebutuhan pribadinya. Akan tapi ketahuilah, Anda harus dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan orang tua berbicara baik-baik, minta tolong kepada siapapun orang yang terhormat untuk bisa datang kepada orang tua Anda. Setelah itu Anda, kalau memang nanti pada batas terakhir nggak bisa, nanti bisa komunikasi lagi. Langkah awal harus langkah keindahan, langkah kebaikan, dan tetap pertahankan prinsip Anda menikah, tidak harus dengan cara pacaran atau yang haram. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas jawabannya, dan kita akan break terlebih dahulu. Dan jangan beranjak kemana-mana pada para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio dimana-mana berada. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik sahabat pemirsa Baca TV dan sahabat radio dimana-mana Anda berada, kita masih berada dalam acara Baca Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah menanamkan jiwa kepemimpinan pada diri anak kita sedari masih kecil. Dan tadi Buya sudah memberikan banyak penjelasan kepada kita semua, dan juga sudah menjawab soalan dari sahabat dan juga pemirsa Baca TV sudah bergabung bersama kami, baik melalui via SMS atau WhatsApp atau via telepon, dan juga melalui via Facebook Buya, ya. Baik Buya, ini ada pertanyaan dari sahabat kita di sahabat Ina, ya, di Bekasi, Buya. Tidak sesuai dengan tema, akan tetapi mungkin satu hal yang penting untuk dibahas, Buya. Ini sahabat Ina, ya, di Bekasi, Buya. Suatu saat saya mendengar teman-teman perempuan saya berbicara tentang film-film seks Saya pikir itu hanya cerita yang menggugah saya dan tidak akan begitu mempengaruhi saya dibandingkan jika saya melihatnya dengan mata kepala saya. Sungguh saya ditakdirkan melihat film-film yang di dalamnya terdapat seburuk-buruknya. Itu ya seburuk-buruknya. Dan hidup saya telah berubah menjadi neraka jahim. Saya berusaha melepaskan diri dari melihat film-film tersebut. Saya bersumpah dan bertobat, namun kembali saya melihatnya lagi dan demikian seterusnya. Adegan dalam film-film itu selalu mengejar-ngejar saya dimanapun saya berada. Saya faham bahwa melihat gambar seperti itu adalah haram. Kendati demikian, saya tidak dapat menentangnya. Saya sungguh menderita dan mohon solusinya, Bu ya. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Amin. Semoga Allah menjaga kita. Amin. Bahkan dikatakan menonton film-film semacam itu lebih mencandu daripada candu itu sendiri. Karena yang di kalau candu, yang dirusak adalah organ. Akan tapi kalau nonton film itu yang dirusak adalah khayalnya. Sehingga karena kalau orang kecanduan itu kan mencandu itu kan tubuhnya itu yang terpengaruhi. Akan tapi kalau sudah urusan nonton film-film semacam itu, khayalnya itu yang diajak menjelajah. Dan semua orang tahu, sadar sebagai orang normal, namanya hubungan seks adalah keindahan. Dalam bentuk apapun keindahan. Dalam bentuk apapun, sudah membangkitkan syah. Akan tapi dibuai dengan model-model yang bermacam-macam itu. Sehingga dia terus tenggelam dalam khayal yang maka ini lebih mencandu daripada candu itu sendiri. Dan itu membahayakan. Makanya semoga Allah memberikan hidayah kepada sebagian orang yang atas nama Ustaz memfatwakan karena apa? Selagi gambar enggak apa-apa, apalagi kalau untuk suami istri, oh tidak. Itu gambar auratnya orang. Mungkin seorang wakil suami akan bangkit syahwat dengan istrinya. Seorang suami bangkit syahwat dengan istrinya, bukan dengan istrinya, tapi di saat melihat film tersebut. Rendah istrinya sudah tidak bernilai lagi di hadapannya. Maka pada semuanya hendaknya bisa menghindari yang demikian itu. Ini ada fatwa-fatwa yang menjerumuskan dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai orang pernah yang bertanya, bahwasanya saya tidak akan bisa bergaul kecuali melihat film tersebut. Bagaimana? Istrinya kan perempuan beneran. Bahkan satu laki-laki yang ngomong kepada kami yang semacam itu, setelah datang dengan istrinya bukan orang yang jelek, istrinya juga orang yang cantik. Karena melihat di film semuanya melebihi daripada pasangannya. Sehingga dalam dunia keindahan dalam seks itu dalam dunia khayal. Na'udzubillah. Apalagi di kalangan yang belum punya pasangan itu lebih berbahaya lagi, bisa mudah dalam perzinahan. Yang punya pasangan saja bisa menjadi tidak puas dengan pasangannya, menjadi tidak indah dengan pasangannya. Alasan belajar dan sebagainya, ilmu semacam itu tidak perlu belajar, Allah akan memberikan bimbingan semuanya. Akan tapi hidup kita bukan untuk melakukan urusan seks dan sebagainya. Akan tapi ada syahwat dipelampiaskan dengan cara yang halal dan terhormat. Kadang orang bukan untuk ganti kata, bahkan sekarang dunia internet ini adalah memang dunia kebaikan bisa dihadirkan di situ, atau dunia kebusukan juga bisa dihadirkan di situ. Kami seru kepada semuanya, yuk hendaknya kita perlahan. Yang punya kebiasaan hendaknya kita minta kepada Allah. Dan semakin ditahan, mohon maaf. Mungkin bagi Anda yang sudah punya pasangan, mungkin yang bertanya tadi sudah punya suami. Perempuan ya? Di sini tidak diceritakan, Bu ya. Jika Anda seorang laki-laki, maka semakin Anda menahan, maka di saat Anda berhubungan dengan pasangan Anda semakin istimewa. Jangan dituruti sudah. Dan Anda harus menahan. Seperti menahannya orang morfin dan sebagainya itu. Jika bahkan tidak, ya, misal jika masih belum punya pasangan, biar menikah suami. Belajar, supaya Anda tidak, na'udzubillah, kalau Anda akan dibawa kepada perzinahan, na'udzubillah. Segera menikah. Anda sudah derajat wajib untuk itu semuanya. Mungkin Anda sudah tercemar penyakit itu. Solusinya harus ada. Punya yang halal. Kemudian setelah punya yang halal, sudah ada alternatif untuk menghilangkan khayalannya menjadinya nyata. Tapi agar nyata lebih indah dari khayalan, perlahan jauhkan khayalan tersebut. Bagi yang punya suami pun akan kalah istrinya dengan khayalannya. Makanya menonton film tersebut haram secara syarak dan haram secara psikologi. Haram, kalau ada haram secara psikologi apa? Kan rusak psikologi seorang. Jadi tidak sampai, mungkin seorang bisa membaca hanya beberapa menit, tapi nonton yang demikian bisa berjam-jam. Dan tidak ada hentinya. Bahkan dalam kisah satu orang itu, sampai saya ingin mendengar, saya ingin tobat, dan saya ingin mendengar bagaimana keindahan waktu menonton. Bahkan di saat saya sudah, mohon maaf, puas melakukan sesuatu, nonton pun masih senang melihat yang demikian. Jadi tidak ada henti, dibuai oleh na'udzubillah. Ini adalah kehinaan, dan semoga Allah mengampuni semuanya, dan Allah berikan hidayah. Dan ayo kita tinggalkan perlahan dan perlahannya. Cari halal, tunjuk. Dan yang paling penting mengadu kepada Allah, ya. Oh, kepada Allah, rasa takut kepada Allah satu. Kemudian ada cara juga secara nyata, Anda cari yang halal dan jauh yang haram, na'udzubillah. Dan juga perkumpulan yang mengajak kepada hal seperti itu, perbincangan-perbincangan yang mengarah kepada yang demikian itu. Iya, ya, baik, subhanallah. Bacaan-bacaan jangan dianggap, bahkan bacaan, mohon maaf. Bacaan bahkan sebagian pakar-pakarnya, bacaan lebih dahsyat daripada nonton. Sebab dalam dunia bacaan itu sendiri bisa dibuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam dunia tontonan. Itu juga bahaya. Sudahlah, dalam dunia itu tidak perlu sudah. Kalau Anda menjaga mata Anda, menjaga diri Anda, di saat ketemu istri, tanpa harus dengan macam-macam akan bangkit syahwat dan maksimal. Ya, atau ketemu suami, maksimal. Tapi kalau Anda sudah beri mukaddimah dengan yang buruk, ketemu suami hambar. Kenapa suamimu tidak seperti ada di TV itu? Dan suamimu di saat melayani hubungan seks tidak seperti ada di gambar itu, di film itu. Bahkan di film itu adalah khayal. Dan mungkin tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Karena khayal. Bahkan ada katanya ada di televisi, ada di film, ada dengan binatang semuanya. Gak mau. Binatang pun gak mau dengan manusia. Khayal itu semuanya. Apa yang dicari dari itu semua? Dengan anjing, dengan apa kuda dan sebagainya. Kuda pun gak mau dengan manusia. Dan Anda tahu cara hubungan seksnya kuda? Sesaat. Dia ketemu betinanya sesaat dan selesai. Itu khayal. Gak ada yang terjadi dalam dunia manusia. Ini memang. Subhanallah. Manusia kalau sudah busuk dalam urusan seks lebih busuk dari binatang. Bahkan binatang sangat sopan. Kalau sudah betinanya itu adalah bunting, dia tidak akan mau lagi melakukannya. Dan cara melakukannya adalah dengan cara wajar dan selesai. Kadang kita zalim kepada binatang, nafsu binatang. Binatang nafsunya tidak seperti manusia. Yang kadang manusia hidupnya untuk nafsu. Dan kami himbau, jangan biasakan minum obat-obatan selagi Anda normal. Itu menuruti hawa nafsu dan itu akan merusak organ Anda sendiri. Kadang meru obat namanya Vigara, segala macam obat-obat yang menguat seks dan sebagainya. Ini ada perlunya itu semuanya. Menguat seks yang sesungguhnya adalah jaga matamu. Jaga dari yang haram maka akan maksimal urusan seksmu. Allah alam bisawab. Terima kasih di atas penjelasannya dan semoga bertanya. Sebuah berat ini dari Bekasi diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak baik ini dan semoga selalu berada dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia diberikan setari apa yang dia sampaikan, silakan diberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan, ya. Kesimpulannya, yuk kita pandang anak-anak kita di pandangan masa depan nanti. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba anak Anda menjadi presiden di negeri ini? Kalau tidak Anda persiapan akan menjadi presiden culas. Siapa tahu anak Anda ternyata bupati di kabupaten ini? Siapa yang menduga? Kalau tidak Anda persiapkan saat ini akan jadi bupati yang culas. Siapa yang mengira kalau anak Anda ternyata menjadi seorang direktur perusahaan raksasa di Indonesia? Jika tidak Anda didik dengan benar, dia akan menjadi seorang direktur yang tidak benar. Maka persiapkan anak Anda untuk menjadi apapun yang istimewa. Khususnya menjadi pemimpin-pemimpin. Menjadi pemimpin. Di saat anak Anda didik untuk menjadi pemimpin yang baik, ketahuilah. Di saat menjadi seorang yang dipimpin, maka dia akan menjadi hamba apa? Rakyat atau pengikut yang baik. Karena apa? Sudah dididik dengan kemuliaan. Itu saja. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ksurna wa la tahdurna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuhsir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allah ya Allah, muliakan kami Allah di dunia dan di akhirat. Jaga anak-anak kami Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang kau cintai. Dicintai oleh kekasihmu. Mencintai kekasihmu Nabi. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Jauhkan mereka dari yang haram. Jadikan masa depan mereka adalah masa depan kejayaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikan keberkahan kepada acara ini. Dan semua yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, yang hadir di sini, mohon berikan kepada mereka segala kebaikan dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Pertemukan kami di dunia dalam cinta dan di akhirat bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjang umur, sehat afiat. Orang tua kami ampuni, guru-guru kami ampuni. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan ketulusan keikhlasan kepada kami. Dan siapapun ya Allah yang saat ini engkau uji dengan kemaksiatan, angkat mereka. Engkau uji dengan syahwat ya Allah yang haram, angkat mereka. Jauhkan dari keharaman, ganti dengan yang halal bersih ya Allah. Mudahkan kepada kami pintu halal ya Allah. Mudahkan kepada kami pintu halal dalam segalanya ya Allah. Makanan yang halal, syahwat yang halal, apapun ya Allah. Pandangan yang halal, pendengaran yang halal ya Allah. Yang kami dengar dari yang halal, yang kami lihat dari yang halal. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, permisi Bapak Syarif dan saudara adikku dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda telah bergabung bersama kami. Semoga menjadi, semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat di dunia wal akhirat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri ahli syurga dan menjadi pemimpin yang kenal Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita senantiasa menjadi orang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pengumuman tentang kajian-kajian rutin Al-Wahjah. Hadiri majelis rutin kajian kitab Al-Hikam nanti malam, setiap malam Senin malam Selasa pukul 20 di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga hadiri majelis muslimah bersama kami ya Nuferus di rutin setiap Sabtu pertama dan ketiga di Sabtu yang akan datang 24 Jumadil Akhir atau 2 Maret 2016 pukul 15.30 di ruang Madya Islamic Center Cirebon. Dan juga pendaftaran santri baru kelas tafaqquh gelombang 1 yaitu tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah 1 Maret sampai 30 April 2016. Dan juga gelombang 2 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 yaitu bertepatan dengan 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Informasi lebih lanjut hubungi 0853-2290-5511 0853-2290-5511. Pendaftaran santri tahfidz untuk anak-anak 22 Rabiul Akhir sampai 24 Syaban 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Februari sampai 31 Mei. Bagi yang ingin mendaftar harap mendatangi kantor tahfidz yang berada di sebelah utara aula masjid. Informasi lebih lanjut di 0823-2100-9109 0823-2100-9109. Dan bagi yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan infak rutin, bisa mendatangi area stand yang ada di depan di Al-Bahjah ya. Informasi 0821-1151-6734 0821-1151-341 atau 0811241688 0811241688. Baik, dan juga mohon doa untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang diperlukan, yaitu kamera dan lain-lain, sekitar kurang lebihnya 60 juta. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bergabung dalam menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pemirsa Al-Bahjah TV yang biasa berada di ukur dimanapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku Network yang sudah kepada Radio Ku Network sudah bergabung bersama, yang sudah ikut menyebarkan acara ini. Terima kasih kepada Radio Ku 92.9 FM Cirebon, Radio Ku 101.089 AM Bogor. Terima kasih juga kepada 92.4 Radio Ku 92.4 FM Majalengka, Radio Ku 104.8 FM Kuningan, Radio Ku 104.7 FM Batam, Radio Ku 93.6 FM Aceh, dan Radio Ku 1107 AM Bandung, Radio Ku 88.0 FM Pontianak, Radio Ku 89.2 FM Karimun, dan juga 954 AM Palembang. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar bersama, dan semoga Allah selalu membimbing kita semuanya untuk senang menghadiri majelis-majelis ilmu dan juga menambah keilmuan kita untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.